sudah terkena sebagai superstar. Dipuja penggemar, disanjung orang banyak. Angkuh di panggung bagai Kaisar Genghis Khan. Dicium perawan sampai dengkul gemetar. Jojo diburu tanda tangan bagai orang penting. Foto bareng demi kepentingan sejarah. Marijo berlagak sinterklas nyebar gambar. Memburu popularitas gaya kampungan. Jumpalitan di panggung tapi akrobat di rumah. Tukang jahit pakaian panggung belon lunas. Pinjem sepatu Edi Cooper pemiliknya. Tukang taksi nunggu bayaran. Oh kasihan Marijo. Honor-honor ratusan ribu celotehnya. Usai manggung rumah Marijo penuh orang. Masing-masing menyodorkan bon minta bayar dong. Pusing tujuh keliling Marijo menggelepar. Panggung tapi terseok di rumah. Itu kehidupan superstar Indonesia. Rumah kontrak tahun depan entah kemana. Doile lingkungannya makin tak percaya. Oh, joy. Berteriak angkuh saya ini superstar. Berteriak ampun ampun lantaran utang. Berbisik mesra pada penggemar perawan. Mobil empat duit banyak di bank rayunya. Superstar Marijo tersangkut perkara yang hina. Pembantu rumah tangga tetangga ngaku bunting. Katanya sang superstar yang jadi penyebabnya batal manggung karena dipanggil Pak RT rangkap lebih. Jo si Marijo sekarang suram masa depan. Nyonya hamil besar bintang pun suram. Berteriak di pinggir jalan kiri dan kanan. Tukang parkir persis panggung jalanan. Marijo, Marijo.